Ayu sararea yang berang tingcu, urang lamun seung katinggaleun kiamah leuwih era ku para pengagung. Ayu mun ieu mikir-mikir keur ongkos laanan kumaha ieu? Teu sabisa-bisa we tamang. Aya 200 salawe paling-paling meureun tepi ka prapatan oge sirop ngarenyohan meureun deui. Enak, lama nempo ke katuhu. Naon tah? Eta geuleuh tukang Surabi. Di Surabina ngejebian kai. Dan terdagangna di mah. Saban-saban isuk lamun pingakan Surabi aing. Penasaran? Pasti. Ulah loba dongeng mah heuh sakitu we nya. Kada sing hati-hati bisa semah mah bejakeun mah keur tugas kitu di dayeuh nya. Teu kapino damel moga-moga cing salamet. Heuh, dasarna ge kitu, cu. Hayu jang, mangga wae. Kawon tenan pagelaran luar Karaton Indraprasta Sinalendra Prabu Yudhistira kasumpingan sadaya para saderek di masing-masing napakuon di mati munggul pawenang Arjuna di Madukara. Raden Nakula Sadewati sawajajar sareng Bumi Ratawu. Oh. Upi Raden Gatotkaca anu terjajak katawan sami aya di luar. Kawuhipun puten antal Islami sumpingna Semar Kuda Pawana anu nemes sumping ka puseur dayeuh. Medana Sinalendra Yudhistira nyaur para kadang sadaya. Saking mungkul pawenang. Tapi nodalna Nakula Sadewa. Kaulanun. Kunjuk sumangara karya. Kuningan kakang Semar geus datang. Aya anak aya. Karasa tayanunya. Talang sara diri aku aduh jiku si abdi tulungan mana nyari-nyari nah lah teu aya Hati nu prihatin munggahing kawasa nu manis. Taya dalir tina janji, aduh. Estu bingung taya tungtung estu ning pabrik prihatin gudang kasangsa. Pura Prabu Yudhistira kasumpingan sadaya para saudara ti masing-masing pakuwon. Mun ya. Miramangsa ngandika leuleuy kedah pangandikana. Istuning simpe acih paningalina. Kaya denu kadang angin sora palu dipanai kalayan titiran anu ngungkung dina panglatan. Ngandika dina kadang akan sadaya bagia sateka. Pembagi si kakang pembar aku tak terima. Sebalik aku jaluk malum hura bisa tatap juga kaya mulian ini. Atuh taya kalangan anak. Bagaimana? Tapi nudama Raka Prabu ularai yang akan semasinu kemraih kuhnyu pandengan terima ku akan tikakan tungkuhnyu prakarya dau terima net nakula sadela Umar kawanu Raka Prabu unyuk sumanga rayi nakula ngahatruk semasinu kemkuhnyu pandengan rayi sadewa kawanu ditampi ku akan dau terima Mar. Iya, Nun. Eras. Aduh, ayana. Unyuk sumah ngakaulanun jisim abdi pun semar ngahaturkan semasinungkem kuhunyuk para pangagung jungjunan abdi sadaya. Hapun tenanuka suhun jisim abdi. Irang tata titik duduga priyo gakaulanun kuhunyuk pangagung gamparan abdi, Nun. Iklarima kakang abdi kulandawa langsung bagi adil nuhun semah kasangahkan kuhunyuk para pangagung diterima nuhun dimana asra jingga gareng di luar sun si gareng banyak itu ujulang aklongo ke biate sun dimana dinya di pikantinan sun Ina iya dina resep wina tenagara si sigareng mana dangu saya dam-daman sorangan sa. Tahan tu enak kantin. Omohon. Oh nak sigara ayah kantin anyar. Nya. Papang badminton ayah. Resep kena badminton tu teh. Wah. Nya. Aka masuknya. Oh gohwe. Komo geus asup kana gula resep teh teh. Banyak. Heeh. Badminton make gula. Ah badminton tadi sebut nate. Eh. Ayo. Tahu. Catur nu kitu. Jep-jang, isin ku pangagung su. Umaha akang minta laporan tibima ngenaan mungkul pawenang dina dangat ayena ayat dina kateng teman. Iyo. Di mungkul pawenang. Rasa tiis pandene. Tiis panempo. Rahayat sakabe. Dispada apal. Karena rupa hal tujuan pangagung. Sarta saeutik ku saeutik geus pada ngarti kana dasar kewajiban di kamasyarakatan dina kumaha ka pamarentah. Loh. Sarta negerakeun rasa sugema ku ayeuna hasilna dina pangunan ieu geus pada ngisip-ngisip ngasaan kana kalimatan sanajan beringan ukur saeutik. Ngada saangka cuma itu oge sun ayeuna teh hayat teh pada tibra emutanana sun saban lawang obor ayeuna teh. Ya. Laksana. Laksana sun lampu tengah ngolot minyak teh sun. Ya. Oh, nanti lem di kampung. Ya Arjuna, teka pinodama dina waktu sie kayan madukara istuning tiis dingin paripurna ayat dina katentreman kaiman tebih tina perselisihan angang tina sifat patsengkadan jauh tina gugujurudan ayat dina kasoluyuan sanos bari sekedik ge aya karepotan tiasa kaungkulan margi rayat tos tingali kana hukumna ieu nagara dasarna adil naon nu pika priyogian naon nu pika aya teu tiasa kaungkulan ku dasar musyawarah anu teu nakula kaulanun rupina teh aya temihna sareng pidawuh raka dipati sami bae kaulanun aya dina katentreman Raka Prabu Kirai ge sami pun sadewa kaulanu. Mar. Kulan. Naon kajadian itu melitis? Amuing dina waktu sieu teh kantun ngantos hujan we lebu tosan ka palingkeun sieun. Atuh saja bitik kitu sieun dina waktu sieun teh rahaya teh pada sadar sieun dina dasar nagara adil ieu nyangkut kana pri kamanusiaan ka dulur-dulur abdi anu nuju ka tibanan bancana alam sadar mantenna teh ngulurkeun leungeun sarta wening galihna kanggo negrakeun nulung kanu butuh nalang kanu susah mere kanu daek nguntir karusian ieu teh margi dasar kewajiban suk sok kulan pan abdi panitiana oge marukana teteh sok nepi akan wah dewek teh bisa dipersaya biasa we teh ditu 10 datang 8 wah ngarah leuwih oh ngarah leuwihna we kitu presentase tapi anu teu kaleuwihan kitu presentase bersin make bersin Endek mah nya si Astra jeung ngabdi teueuh jeung juragan Gatot teh. Ada si eta mah liwar atuh lamun jeung kadayeuh teh. Nya, nah, ngarukan gemreng-gemreng di jugala aya nu keur ngarekam jol si eta mah. Ngadeukeutan panayagan teh si eta mah. Ameh naon? Da panayagan mah babari diolo atuh da. Lah, mah. Incuk teh sok genep teh sakali mare teh si kasua walak tetap. Kadang-kadang yang menehna mana da di pau dauna oge. Sosok ngawirang dulur cek kunyung. Di mana-mana. Adat pun lanceuk kitu. Aing ngoromeohna teh kayaknya ka tukang alok. Ya, ka saha? Teu naon, teu naon. Atuh satulina Kang saperkara negrakeun rasa syukur ka zat kersana nu kagungan. Yang widiwasa nu kagungan abdi-abdi sadaya. Airing tinggi. Kalihna teu takang negrakeun rasa nukun kana yasa para raih sadaya muga-muga dina cekel gawe ieu teu cinglanung kanungan lair aisan leuleus jejer yatali istuning cing bisa ngentep sirihna sangkan rahayat ngarti karena nu papasoal. Ulah aya tindakan-tindakan anu dirasaranan ku haya ku hawa nafsu cing nuyu we jeung kaayaan dasarna nagara adil make cara katentuan kaimanan jeung katakwaan istilahna kapangeranan cing jadi puseur. Ya. Hami sugema sugema sugema. Ibra aja. Heeh. Ngan yeuh teu akang teu aya kaprihatin sarta aya kajadian anu teu kaukur ku akal jeung pikiran. Aya kajadian naon? Kajantena naon sok dina peuk kamari ka karek pariksa meureun yeuh teh geus lila memang akang dina sabulan yeuh teh dua kali mariksa mimiti jeung kamari dina kadua kalina ka karek katokian lambang kagungan nagara kalimusada leungit tanpa bih ilang tanpa kram. Loh. Ieu. Amuing. Gusti. Aduh. Nguningakeun. Rayi oge nya kitu ieu teh rada salimpang salempang hareuwang hayang geura naroskeun ka Kakang Semar. Naon? Rayi mah sanes icat tapi tadi enging-enging Asra jingga namut pusaka pasopati. Nata siwa wulak. Ayo Kang, kumaha Aceuk Sudiragen teh cager. Aceuk Sudiragen cager. Ay. Nah, ay gusti datu nanaun pun biang mah. Ya. Nah, dah sehat nu. Tapi geus nyanyir bisu. Tadi oge kulantos dagang. Oyek sareng urengan oncom ti terminal. Tumadarek jadi kene. Kaulanmu. Tumadarek jadi sa. Leres pisan ditamut ku Astra jeung Kang ngubaran Aceuk Sudiragen cenah ieu teh ditugas ku Kakang Semar. Ih, sama deukeut sumpah na geuning. Inventaris sari nyeumkeun. Dek. Kaulanmu. Ngarti kana hukum inventaris. Sadaya daya. Leungit inventaris nyawa pigandina. Ya. Pindah kan. Eh, gila ku parotot kitu aing. Aau. Jeung eta teh si wawalak teh jijiunan digadekeun kitu. Buka. Ya, akang si aing ujang palang siang mempar tina akhlakna cu anu sabenerna. Hamuing. Ya, tamun da si eta mah sok kitu teteh. Curaling si eta mah. Sok dipake melibir si eta mah. Ya. Heeh. Kana nginum-nginum si eta mah. Anu bener Arjuna aya Akang mah leungit rai. Ke. Hapunten Kakang Semar. Iya nu, coba tadi. Coba kapayun Kakang Semar. Mar, kare mar. Punten. Aduh aya nah pangapunten jujuna sakali deui nu jelas jeung sing abdi teh bilih lepat hartos nu. Nah laras ieu pun anak teh sumping ka Madukara. Namut eta pusaka pasopati memang bener ieu samunurna rama guru ti sokalima aya naon rama guru sumpingna deun naon anjeunna teu negrakeun kadebeh bade ngalungsurkeun ilmu kadangyangan anu eusi wijina pikeun nyampurnakeun manusa teh kana ucap sareng lampahna kupatarekan kadangyangan kanggo ngakontal dugi nak kabanyu hurip asal alam sirna na manusia kapue panjang nagara tunjung sampurna. Iraha datangna kamari sumpingna tadi namai muli karena nyai yete kumaka salah jengna ya pasopati teh parantos ditantoskin bakal disampurnakan kuramaguru cenah pasopati teh bakal nyana kapesan malah teu wajar aya di kaula sakan tenan kuayana kaula katajiku kadangyangan rupi kieu kaula teh bade unyuk-unyuk bade ngantunkeun tugas kawajiban anu tangtos sarta bade copok tina dadasarna kasatria anu tangtos sabab ujan ten margalantaran ikal kaayaan nagara beto janya sareng katangtosan dina kadangyangan ai dina kadangyangan mah nangtoskin manusia sajati ning manusia nyata rasa jati nu tangtu pikeun ngakontal alam suwung anu nyata margi manusia teh asati alam eueuhna naon teras ka alam ayana naon baka mulang ka alam eueuhna naon moal dina naon da alamna eueuhna naon sabab nu nganaon-naon mah dina waktu keur aya naon-naon jadi rai dina waktu ayeuna bade ngesagkeun kawajiban dina nanunkeun jiwa bela nagara sareng bangsa kuayana nyarepan perang anu bakal datang ieu teh bakal leungit sipat ka pancakakian sareng teu disengarepan teh dulur kadang-kadang kaula bakal dogdag sareng rama guru hapus guru leuwitna murid timul musuh jeung lawan cobi ieu teh luyu sareng dadasarna pri kamanusaan atampi henteu numawi rai teh sanggup neraskeunana kal ieu mah mangga kira pilari dewe anu kapresanten kaula mah bade nyungsi alam ka jatining manusia pikeun ngahontal alam suwung anu kang. Aya eta mah dibikeun ka si Asra Jingga. Mawi Asra Jingga namut kana ieu pusaka kanggo ngubaran. Acik siliragen sanagri. Nah da teu naon inung barudak mah. Mana si Asra Jingga ayeuna? Tadi titus di sana ku juragan anom ti payunun. Nah ada Gatuh Kacamat katempona tadi teu babarengan jeung Asra Jingga. Boga atas siwawalaknya teh mun keur ngangkleungkeun dagangan mun eta. Geus digadekeun mun siwawalak teh. Are bejaan kitu ka panayagan ulas ku bi anu ngagadekeun sanjata kitu. Inventaris kitu lalawara. Disupayarkeun panadah. Nya. Lalawara kumamun ku panayagan dipake nyihatan cau keh. Jeung anak Asra Jingga sakalian jeung Gatot Kacana senakat dieu dawala. Oh mangga mangga nah tah si kurang ajar sarekku. Ya carekeun nya carekeun pisan para miyos kulan. Teh rai wangsul di kana tadi akan teh asa ngagebeg rai bakal ngesagkeun kawajiban lantaran hayang nyungsi kana alam suwung anu tangtu nya sagkeun naon-naon dina keur aya naon-naon kapan rayi teh satria anu nyepeng pancen bela nagara jeung bangsa numawi teh sangem kaula komo ngupingkeunana bakal adu hareupan adu tempur sareng guru perang sareng baraya malah ninggalkan akibatna perang ekonomi awut-awutan rakyat rusak ditandonkeun kanggo ngabela nagara jeung bangsa oge malah pasopati ieu teh hartina paso eta paranti ai pati pae eta teh paranti maehan teu wajar ka di kaula terus sing madu tren kusumah teteh sing adana wiritrah dewa kamanusaan boga pakarang keur maehan jelema upami kitu ieu teh alam teh geus timul kamurkaan sareng kadoliman. Amuing teh Arjuna kapan dumasar kana kawajiban hak pikeun satria bela nagara jeung bangsa rai geus nangtukeun sumpah satria jeung sarat satria geus kacangkem malahan rayi bakal dosa namun nyeleweng tina ya katangtuan sarwa jeung teu nyaah ka bangsa teu nyaah ka nagara dina rasan di rayi tos apa nanging teu sanggup neraskeunana kataji keneh ku ilmu ka manusiawian pikeun ngakontal alam suwung alam sirna nagara tunjung sampurna anu tangtu lieur sinet lieur jadi alam dunya sia manusia nyaah pancen wah nyen karusakan Bikin ngawujudkan adil jeung makmur. Ngan dina adil jeung makmur ieu teu kurang-kurang oknum sulunup. Anasir nu barawiri. Acan nya ngareupan tangtangan ti luar negara. Kamana urang geus janji bakal nolak kana ayeuna penjajahan-penjajahan. Teu mikeun nagara jajah. Artinya ieu kudu buyang getih pikeun ngareupan bela nagara jeung bangsa. Narik itu na ieu kawajiban. Dikalir tina janji. Nanukieu nu kasebut iman jeung takwa. Kudu bisa misahkan pribadi antara jeung Gustina. Jeung pribadi demi kepentingan umum. Dengek kasapu jangan. Maung paeh ninggalkeun belang. Gajah paeh ninggalkeun gading. Manusia paeh ninggalkeun nyasa keur kepentingan negara jeung bangsa. Sia deuk jadi runtah. Raka ariana teh kataji kana kasampurnaan manusia. Ieu pigaweun sia. Pribadi. Dah dibawa ka negara. Dah dibawa ka umum. Nah dibawa karena katang tua satria kewajiban. Resmi nanging pun ternyata gara mangga cuk-cuk cina istilah sobar sereng tawakal. Sobar ngantosan waktu lulami tawakal dina ngajalankan pagawean. Manusia kena sobar tawakal ngabantun hartos anu singkat. Nah sabar ternyata kerdah kumaha. Nah upami sieun ditampilin ku batur ngasongkeun pipi nu kenca. Upami ditampilin nu katuhu. Nah upami ditampilin nu kencang asongkeun deui nu katuhu kitu salamina. Cobi galinu. Ayeuna kaimanan katakwaan anu bakal tiasa ngukur iman takwa na manusia sanes manusia nanging kresna zat anu kagungan. Sabab anu bakal uninga kana utek atina manusia iwati kresna Gusti anu kagungan. Rupina bae dina resan ye ampun paralun Gusti pangagung jeung simabi keueung upami dampa Gusti aya maksad kitu. Laras kadangiangan teh ieu teh ngahonta ka ngawibawa sareng komara. Namun kadangiangan ieu ulah disana kana kewajiban satria. Dengan Arjuna, ampun para lun punten-punten sanes istilah, mapatahan no kahayam ampun, nasidik abdi teh jami bodoh, jami anu tegak katerang, teu tiasa salios kumaha, mana sia salinga, tiasaan ka dieu. Pangapunten we. Tu geningan Gatut Kaca. Naon wae Semar teh? Kulan. Pangapunten. Gatut Kaca. Semah kapihatur. Wat, bolos. Nyari kasih ya. Mana sasar ingat? Gua. Ulan. Pajarkan kau lah ngabantun asar ingat. Ayo tadi anjing-anjing. Ish, naon wate. Naon, ayo ano. Nawet na. Ish, nawet. Kapan jadi-jadi canak kipayun kanggo ngabantus na jagi di luar. Margi panawah kagungan maksat. Esok ayah kajantana nutri duga-duga. Jadi. Duka, wak. Kau lah tekatu maritis, wak. Wantus, sumpah. Kek, kek.